DJ Yeri Kumba Rino. Lebih murah cabai-cabaian daripada yang di pasar. Makanya kalau ngambil jangan dicampur bikin. Pengen mabok yang murah akhirnya hidup licin. Sudah di sosialis pas pun wifi masih bisa. Padahal lo bau penting udah berani satu kita. Soal lagu cinta tak menghormati kaum lansia. Apa kabar Indonesia? Dasar itu zaman now. terus begini, nanti ku bisa pergi. Aku mohon sayanglah diriku di dalam hidupmu. Aku jangan bisa kesal di dalam aku dan hati. Aku mohon mengertilah kita jangan bertengkar lagi. Bye. sembilan. Perbedaan mengalahkan rasa dan kita menyerah kalah pada keadaan. Jump up. Yeah.

Terjemah.